Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh semalam kita dah kaji surah Quraisy, Liila fi Quraisy. Subuh ini kita akan bahaskan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Bila kita nak tekankan suatu makna, maka kita bersumpah. Iyakah awak akan tiba esok hari pada walimah anak saya? Ya, saya akan datang. Betulkah awak akan datang? InsyaAllah saya akan datang. Tapi manakala orang yang menjemput kita masih lagi syak, ragu, dia tanya sekali lagi, betulkah awak datang? Wallahi saya akan datang, InsyaAllah. Untuk menguatkan makna yang akan kita sampaikan, maka ada orang yang bersumpah untuk menunjukkan bahwa yang akan dia sampaikan ini benar. Bersumpah di majlis mahkamah syariah bahwa yang saya persaksikan ini benar. Wallahi, tallahi, billahi. Bila kita bersumpah, kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersumpah kepada makhluk, dia sebut ciptaannya yang besar-besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari yang amat sangat besar. Wal qamari, demi bulan. Wal najmi, demi bintang. Wal ardi, demi bumi. Tapi ada satu kata yang Allah pakai untuk bersumpah, dia tak nampak. Wal najmi, kita nampak dari jauh, bintang ke bintang. Wal ardi, kita nampak bumi yang besar. Tapi satu makhluk ini tak nampak. Wal asri, demi masa. Masa tak nampak, tapi dia jauh lebih besar. Sebab kita tak akan ditanya tentang matahari, kita tak akan ditanya tentang bumi, kita tidak akan ditanya tentang bulan. Hai Abdul Somad, apa yang sudah engkau lakukan pada bulan? Tak ada. Tapi kita akan ditanya tentang masa. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam, hamba manusia, tidak akan bergerak dari tempatnya hatta yus'al, hingga ia ditanya pada hari kiamat. An umrihi fima afna, umur kemana sahaja dia pakai. Kenapa umur yang pertama ditanya Allah Subhanahu wa taala? Kerana nikmat pertama yang kita dapat adalah umur. Nikmat harta nanti setelah kita dapat harta warisan, kita bekerja. Nikmat kuasa nanti setelah kita diangkat orang menjadi ada pekerjaan, ada kuasa. Tapi nikmat pertama adalah harta. Nikmat pertama adalah umur. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan Allah dalam perut bunda kamu 40 hari dalam bentuk nutfah. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk segumpal seketul daging. Summa yursalul malaku. Lepas itu dikirim Allah malaikat. Maknanya yang pertama nikmat yang kita terima adalah umur. Manakala masuk roh ke dalam jasad, disitulah kita sudah berumur. Umur kita bukan dimulai ketika kita menangis keluar dari rahim di alam dunia, tapi umur kita dah dapatkan manakala roh berjumpa dengan jasad. Dan umur berakhir ketika roh keluar daripada jasad. Masa roh masuk dan keluar itu disebut dengan ajal. Maka orang berkata ajal dia dah tiba. Ajal bukan mati, ajal waktu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila engkau ada hutang piutang ila ajal, sampai masa waktu tertentu. Saya pinjam uang tuan, saya akan bayar pada satu hari bulan Mac. Maka satu hari itu sampai had limit waktu itu disebut dengan ajal. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat pertama masa, dan masa ni pula lah yang banyak orang hilang, habis, sia-sia, tak bermakna. Orang putih menyebut time is money, sebab dia berfahaman semua ini boleh dibayar dengan uang. Tapi Islam tidak. Bagi kita, masa adalah sesuatu yang akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditanya adalah masa. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran demi masa. Belum lagi terbit matahari, kita sembah yang sunat fajar. Terbit fajar, fajar dua, fajar kadzib. Lepas itu baru fajar sadiq. Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, Allah bersumpah, wad duha wal laili idza saja. Masuk waktu tengah hari, Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, Allah bersumpah, wal ashr, innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam, Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. 24 jam dalam sehari, 12 siang 12 malam, maka semua waktu ini akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka Allah bersumpah, wal ashr, demi masa. Lepas itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan, ada bashar yang ambil dari kata bishrah, kulit, sebab kita makhluk yang berkulit, sedangkan jin tidak, dia tidak nampak. Ada lagi insan, manusia. Ada lagi bani Adam. Ada lagi nas. Mengapa Allah tak sebut innan nas? Mengapa tidak sebut inna bani Adam? Mengapa tidak sebut innal bashar? Mengapa dia pilih kata insan? Bila Allah ingatkan kita, bila Allah ingatkan kita, selalu dia pakai kata insan. Allah nak ingatkan kita, kau ni bukan siapa-siapa, kau ni bukan apa-apa. Dia kata, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Ada suatu masa yang masa itu insan, manusia, lam yakun shay'an madhkura, dia tak pernah disebut, dia tak pernah diingat, dia tak apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dia tiada punya apa-apa. Engkau ni rendahlah. Manakala Allah ingin sebut kita hina dina rendah, maka dia kata pakai insan. Wal asr, demi masa, innal insan, sesungguhnya insan, diambil dari kata nasia, lupa. Manusia yang pelupa itu lafi khusr, dia dalam kerugian yang amat nyata. Fi khusr, rugi. Tapi manakala dia tambahkan lam taukid pendek, lafi khusr, amat sangat sungguh rugi. Lam kalau dia panjang, tidak, lafil khusr, tidak rugi. Tapi dia kata lafi khusri, amat sangat rugi. Oleh sebab itu membaca Quran mestilah ada mat. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi dia dilaknat oleh Quran, sebab dia yang masa baca pendek, dia baca panjang, berubah makna dari yang mestinya sangat menjadi tidak. Amat sangat jauh perbezaannya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu amat sangat rugi. Orang miskin rugi, orang kaya rugi dua kali. Orang elok rugi, orang buruk rugi dua kali. Yang ada kuasa rugi, yang tak ada kuasa sama rugi. Maka kita semuanya rugi. Innal insana lafi khusr illa istithna, ada yang tak rugi. Siapa dia? Alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihan, yang beramal saleh. Manakala manusia nanti mati, selepas itu Allah tanya, bolehkah engkau hidup lagi, aku beri masa, kau nak apa? Maka dia akan menjawab, laula aqartani ila ajalin qariba, kalaulah engkau beri aku masa yang pendek, yang singkat, yang sekejap saja untuk hidup kembali, aku akan fa'assadaqa, aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh. Salaha, baik. Lawan dari kata salaha, fasada, rusak. Orang yang baik, muslih. Orang yang merusak, mufsid. Mereka mufsidun, merusak. Mereka orang baik, muslihun. Lalu kemudian manusia ini semuanya rugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Bagaimana bila ada manusia, dia bina sebuah rumah untuk orang susah, dia bagikan wang untuk budak-budak sekolah, lalu dia buat segala kebaikan, apakah bernilai di hadapan Allah? Tidak. Sebab orang yang tidak beriman, Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tunjukkan segala amal dia nanti. Ini amal engkau, ini amal engkau, ini amal engkau. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu seperti debu yang dihembus angin. Tak bermakna sama sekali. La haula wala quwata illa billah, na'udzubillah. La in asyrakta, bila engkau syirik, engkau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka semua amal engkau tak bernilai di hadapan Allah. Itulah maka kata Allah, sesiapa sahaja yang memilih agama daripada agama Islam ini, lain daripada agama ini, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Innal insana lafi khus, manusia itu semuanya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Setelah beriman, apakah iman itu cukup di hati saja? Iman dalam ahlus sunnah wal jamaah, al-iqra at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Mana saya tahu apa yang ada dalam hati Tuhan? Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukupkah hati dengan mulut? Tidak. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan tubuh. Langkah kaki dari rumah, amal bil arkan. Mengangkat tangan takbiratul ihram, amal bil arkan. Membungkukkan tulang belakang ruku, amal bil arkan. Menggerakkan leher, assalamualaikum warahmatullahi, amal bil arkan. Memberikan harta bersedekah, ana wa kafilul yatim ka hata ini fil jannah, aku dan orang yang santun anak yatim seperti ini dalam surga, amal bil arkan. Mulut bergerak, subhanallah subhanallah subhanallah, amal bil arkan. Mengangkat tangan minta kepada Allah, amal bil arkan. Maka semua ini disebut amal, illa alladzina amanu wa amilus salihat. Tapi orang Islam tidak sombong. Aku masuk surga, tetangga jiran sahabat kerabat bukan urusan aku, maka bukan Islam. Maka ditambahkan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini betul, ini salah. Ini hak, ini batil. Ini bengkok, ini lurus, ini hitam, ini putih. Sebab orang Islam dia tidak ingin menikmati kenikmatan sendiri saja. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudara engkau sama sayang seperti saudara diri sendiri. Maka subuh ini kita dalam rangka wa tawasaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Hanya saja manakala ujian itu datang, as-sadamatul ula, pukulan yang amat sangat berat, kadang kita lupa, ayat hilang, hadis melayang, tak lagi ingat dalam fikiran kita. Saat ini saya ingat, tapi esok hari saya lupa, datang Tuhan ingatkan saya. Ustaz Somad bagi tazkirah di surau kami dulu, ingat tak yang Ustaz sampaikan? Oh, aku sedang lupa. Bila satu arah saja, saya saja yang bagikan tazkirah, maka disebut wasa, bagi wasiat. Wa wasa Ibrahim ubanihi wa Yaqub. Ingatlah ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Tapi kita tidak sebut wasa, tapi tawasau. Saya ingat, saya bagi. Bila saya lupa, ada orang lain yang ingatkan saya. Inilah hubungan ayat yang terakhir ini dengan ayat yang kedua, yaitu watawasau, orang ingat mengingatkan. Mengapa ingat mengingatkan? Sebab ada yang lupa. Yang lupa itu siapa? Innal insan lafi khusr. Wal asri memasa. Innal insan lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itulah kaji kita subuh ini. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya Allah menurunkan satu surah ini sahaja, lakafa, cukuplah. Tak perlu surah yang lain. Begitulah lengkap sempurnanya surah ini. Maka selalu dibaca oleh khatib Jumaat pada khutbah yang kedua. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالصبر الحق وتواصوا بالصبر. Mudah-mudahan ketika kita baca ayat ini dalam sembahyang atau kita dengar imam membaca ayat ini, masuklah dia ke dalam hati kita. Qul a'udzu bi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat fatawasaw bilhaqq wa tawasaw bis sabr. Bukan setakat bacaan saja, tapi masuk ke dalam hati dan berubah menjadi amal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.